Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Ibn Jurrum wal mudbar ya dhamir 12 min qawlika darabtu wa darabna وَدَرَبْتَ وَدَرَبْتِ وَدَرَبْتُمَ وَدَرَبْتُمْ وَدَرَبْتُنَّ وَدَرَبَ وَدَرَبَتْ وَدَرَبَ وَدَرَبُوا وَدَرَبْنَا. قال شيخ محمد بن صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله 12 Ibn Jurrum menyatakan 12 والدليل التتبع والاستقراء. دليل ولم يتقن ضمير ada 12 itu adalah تتبع والاستقراء ya, hasil penelitian pengkajian تتبع علماء النحوي الضمائر para ulama nahwi meneliti, mencari-cari domir-domir, wajaduha mereka pun mendapatinya, la takhruju an isna'i asyar domiran, tidak keluar dari 12 domir. Nau qalika darabtu, darabtu atta fa'il, lakin hal huwa ismun zahir atau dhamir? Tu fadarabtu itu fa'il. Tapi apakah dia itu ism zahir atau ism dhamir? Jawabannya dhamir. Fa kaifa nuribuha? Bagaimana kita mengirabnya? Naqulu, kita katakan daraba fil madhi mabniyun 'ala sukun litisalihi bidami rafa. Wa'ada kalabin mu'allif, tapi kalau mengikuti ucapan mu'allif Ibn Jurrum di bab af'al, daraba fil madi mabniyun ala fatih muqaddar ala akhirihi. Tapi sudah kita dapatkan penjelasan Syekh Muhammad Ibn Sulaimin rahimahullah beliau menyebutkan dalam bab nahu khilaf yang ada kita ambil yang termudah. Yang paling mudah yang sering kita i'rab dengannya mabni ala sukun yaitu salih bidam rafa. Atta fa'il, tu wala darabtu ta'nya fa'il, mabni ala dham fi mahal rafa'in, dia mabni ala dham fi mahal rafa. La yumkinu an naqula inna marfu', tidak mungkin kita katakan ta'nya marfu', enggak mungkin. Kenapa? Li anna hadhihi dhammah, karena dhammah pada tu itu laysat dhamma i'rab, bukan dhamma i'rab, bal hiya dhammah bina. Ya, itu adalah dhammah bina. Sehingga bukan marfu', tetapi mabni 'ala dhamm. Walihada naqulu mabniyun al-dham bi mahli raf'in. Wa darabna naqulu daraba fil madhi mabniyun al-sukun. Atau kalau menurut madhabnya mu'allif Ibn Jurrum mabniyun al-fatih muqaddar ala akhirihi man min zuhurihi al-munasabah, itu madhabnya Ibn Jurrum. Qala na fa'il mabni ala sukun bi mahli rafin. Qala syekh rahimahullahu ta'ala al farqu baina darabtu wa darabna, perbedaan antara darabtu dan darabna. Anna darabtu lil mutakallim wahdah, darabtu itu lil mutakallim wahdah. yang bicaranya sendirian. Wa darabna, adapun darabna, lil mutakallim wa mahu ghairuhu, au lil mu'azzimi nafsahu. Adapun darabna, itu bisa untuk yang berbicara bersama dia yang lainnya, atau bisa untuk yang berbicara sendirian tetapi sedang mengagungkan dirinya. Qad yaqulu qa'ilun, kadang seorang berkata, darabna wa huwa ad-daribu wahdahu, dalam keadaan dia itu memukul sendirian tapi dengan na. Kenapa? Lakin yuridu bihadza ta'dhim, ingin dengan kalimat tersebut mengagungkan dirinya. Ya, sehingga bisa diartikan kami, biasa dikatakan saya. Ketika dikatakan kami, berarti bersamanya ada yang lain. Kalau dikatakan saya, berarti sedang mengagungkan dirinya. Kemudian satu kaidah yang penting diingat terus, nanti untuk membantah syubhat. Kata beliau, wa kullu ma adhafallahu li nafsihi al-dhamira fi hadhihi as-sighah fal muradu bihi at-ta'dhim. Ini kaidah penting, ya, bahkan terkait dengan masalah akidah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada dirinya, ya, berupa dhamir dengan sighah seperti ini, dhamir dengan na, inna nahnu nazzalna misalnya, na, semua dhamir na yang Allah Subhanahu wa ta'ala radha kepada dirinya, fal muradu bihi at-ta'zimu, yang maksud dengannya adalah ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min dhukub. Asy-syahid walaqad khalaqna naqulu na bil mawdi'ain mawdi'ul awal walaqad khalaqna al-mawdi'u tsani wa ma massana. Na pada dua tempat ini, pada walaqad khalaqna dengan wa ma massana min dhukub, al-murad biha ta'zim, maksudnya ta'zim, ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaidah yang perlu diingat, semua yang didhafahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa dhamir na, dhamir dengan bentuk seperti ini, na, dimaksud dengannya adalah ta'zim, ta'zim. Qala wa darabtu, adapun darabtu, lil mufradi al-mudhakkari al-mukhatab, untuk mufrad mudhakkar yang diajak bicara. Qala wa darabti, ini seperti salah cetak ya, afwan ya, darabta itu. Saya ulangi, darabta di kitab kita salah cetak. Wa darabta, darabta tadi ya, darabtu sudah, darabna. Wa darabta, darabta itu lil mufrad lil mudzakkar mukhatab, untuk mufrad mudzakkar yang diajak bicara sendirian. Darabta wa darabti, adapun darabti lil mufrad lil muannatsah mukhatabah, untuk muannats yang mukhatab yang sendirian. Darabti Qala Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ini faedah istitradiyah yang tambahan sisipan ini penting. Kata beliau, al-arabu lamma kana ar-rajulu a'la min al-mar'ati ja'alu lahu al-harakat al-ulya. Orang-orang Arab ketika laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada wanita, mereka pun menjadikan harakat bagi laki-laki itu di atas. Darab ta, ya, harakatnya di atas, fathah. Wa makanatil mar'atu asfala ja'alu laha al-harakah sufla. Dan ketika wanita itu di bawah daripada laki-laki, maka mereka menjadikan harakat untuk wanita itu sufla, di bawah. Darabti. Iya, harakatnya di bawah, kasrah. Wahada minal munasabatil gharibah. Ini kata beliau termasuk munasabah gharibah. Ya, sesuatu kecocokan yang ya gharib, pas, tepat gitu. Lian rijal aqwa minan nisa. Laki-laki lebih kuat daripada wanita. Sing yang kuat diberi harakat di atas. Adapun untuk wanita di bawah, darabta, darabti. Qala Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, yaqulu ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inna jami'al alfadhi munasibatun di ma'naha. Semua lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu mencocoki maknanya. Semua lafaz-lafaz bahasa Arab itu mencocoki maknanya. Sebagai contoh kata beliau, tajidu masalan al-hajar. Kamu dapati misalnya hajar, batu. Batu, hajar. Mujarradu ma taqulu hajarun, semata-mata engkau bilang hajarun. Tash'uru biyabusah wasalabah. Wasalabah seperti ini. Seperti ini cetak. Iya, maka engkau merasakan ini ada sesuatu yang kering dan kuat. Lakin mana di mata? Tapi kita tidak tahu kenapa ini. Kok bisa hajar itu batu? Dan sejak diucapkan hajar itu sudah mengesankan demikian. Hal li'annana na'rifu anil hajar hadal hajar. Apakah karena kita tahu yang namanya batu adalah batu ini seperti ini yang memang kering dan keras. Wa annahu amrun yadullu 'alaiha walakinnahu ghairu muttaridin. Atau adalah satu perkara yang menunjukkan kepadanya. Iya. Tetapi tidak berlaku untuk yang lain, ghairu muttarid tidak berlaku umum. Artinya ini kebetulan. Kebetulan memang lafaz hajar itu mencocoki maknanya dengan kenyataan. Batu itu keras kering, tetapi ghairu muttarid. Namun kata beliau, wa qad ra'ayna fi hasyiyatin 'ala syarh tahrir, telah kami lihat di hasyiah kitab syarah tahrir muhtasar usul, satu kitab usul fiqih, anhu qala, pemberi hasyiah syarah tahrir menyatakan, ma min kalimatin fil lughatil arabiyyah, tidaklah ada satu kata pun dalam bahasa Arab, tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab, illa wa bainaha wa baina ma'naha munasabatun. Tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab kecuali antara kata tersebut dengan maknanya ada munasabah, ada kecocokan, kesesuaian. Seperti tadi misalnya, hajar itu kalimat menunjukkan batu, ada kecocokan dengan maknanya. Ya, keras, kering. Qala wa darabtuma. Darabtuma lil musanna min muzakkarin aw muannats. Taqulu lil rajulain, kamu katakan untuk dua orang laki-laki darabtuma. Wa taqulu lil maratain, kamu juga berkata untuk dua wanita yang memukul darabtuma. Walakin ma huwa ad-dhamiru fi darabtuma? Ini juga satu masalah yang dibahas para ulama. Namun mana dhamir pada darabtuma? Dhamir pada tuma itu. Darabtuma. Hal huwa ta'u wahdaha wa ma ba'daha alamatu tasniyah? Apakah dhamir itu hanyalah ta'nya? Tu-nya itu, adapun yang setelahnya mim dan alif itu tanda tasnis, tanda tasniyah. Au anna dhamir jami'an, atau dhamir itu semuanya. Fihi khilafun, di sini ada khilaf. Ba'du nahwiyyin, sebagian ahli nahwu yaqulu ad-dhamiru al-jami'. Dhamir itu semuanya. Darabtuma. Daraba fil madi mabni ala sukun. Tuma ini dhamir fa'il. Semuanya itu dhamir. Taqulu bi darabtuma daraba fil madi mabni ala sukun tuma fa'il. Wa ba'duhum, dan sebagian ahli nahwu nahwiyin yaqul berkata al fa'ilu huwa ta. Fa'il itu hanya letaknya saja. Wa ma ba'dahu alamatun fariqatun. Adapun yang salahnya, maknya itu hanyalah tanda pembeda. Tanda pembeda. Li'annaka la tufarriqu baina darabtu li nafsika wa darabtuma lil musanna illa bil mim wal alif. Karena engkau tidak bisa membedakan antara tu untuk dirimu sendiri dengan tuba darab tuba untuk musanna kecuali dengan adanya mim dan alif, sehingga fa'ilnya hanya tu, adapun mim dan alif adalah tanda pembeda. Idza qulna innal mim wal alif alamah, kalau kita katakan mim dan alif adalah tanda tasniyah, panakulu kita katakan atta fa'ilun mabniyun al-dham fi masrafin wal mim wal alif alamatu tasniyah. Darabtum li jamaati dzukur wa darabtunna li jamaati inas, untuk laki-laki yang banyak. Darabtum untuk wanita banyak. Darabtunna. Nama Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.